إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa muslimin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kita dari talkhis kitab Ahkam Al-Udhiyati wa Zakah karya Imam Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kita telah masuk pasal yang ketiga yang menyebutkan tentang yang paling afdol, yang paling utama dari hewan kurban secara jenis ataupun secara sifatnya. Demikian pula perkara-perkara yang makruh pada hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Yang paling afdol secara jenis adalah unta apabila seseorang berkurban sendiri. Demikian pula kemudian sapi juga apabila dia berkurban sendiri. Berikutnya adalah adzan, domba, kambing kabish, domba dengan ukuran yang besar, mungkin di wilayah kita kambing gembel, atas nama satu orang. Kemudian setelahnya adalah kambing kacang, atas nama satu orang. Kemudian sepertujuh dari unta, dan yang terakhir sepertujuh dari seekor sapi. Ini urutan-urutan yang paling afdal secara jenis dari hewan kurban. Adapun secara sifat, yang paling afdal dari hewan untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah yang paling banyak dagingnya, yang paling gemuk, dan yang paling indah saat dilihat. semakin banyak dagingnya, semakin gemuk, maka semakin afdol. Demikian pula dari sisi pandangan, ketika dilihat semakin indah, semakin bersih, semakin bagus, semakin sempurna, maka semakin utama dan semakin afdol. Nah, karena hal tersebut yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berkurban, beliau senang berkurban dengan kabsy dari jenis domba yang berukuran badan yang besar, berukuran tubuh yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor dari kabsy, yang apabila berjalan maka berjalannya berwarna hitam, yakni kakinya berbulu hitam, maka mulutnya berbulu warna hitam, demikian pula pada bahagian matanya berbulu warna hitam. Mayoritasnya berwarna putih, pada bagian-bagian tertentu memiliki bulu yang berwarna hitam, sehingga apabila dilihat maka hewan tersebut sangat indah, sangat bagus. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana pula disebutkan oleh Abu Rafi', maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah apabila beliau hendak berkurban, beliau memilih kabsy, domba dengan ukuran yang besar, berjumlah 2 ekor, saminain yang ukuran badannya itu gemuk, dan lafaz yang lainnya ada tambahan mauju'ain, yakni keduanya itu dalam keadaan terkebiri. Nah, hewan yang dikebiri, yang dari jenis jantan yang dikebiri, maka ini semakin sempurna dari sisi postur tubuhnya dan dari sisi kualitas dagingnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kambing yang dikebiri disebabkan karena kualitas daging dan tubuhnya yang lebih bagus dibandingkan kambing-kambing jantan yang lainnya. Nah, maka di sini pun mendapatkan pelajaran bahwasannya mengebiri hewan bukanlah sesuatu yang tercela. Bukanlah sesuatu yang tercela, namun demi maslahat untuk hewan tersebut. Nah, agar dia terjaga, agar dia ini badannya semakin sehat, semakin bagus. Nah, sehingga dilakukan kebiri pada hewan-hewan tertentu demi menjaga kualitas yang lebih bagus pada hewan tersebut. Sehingga kalau seandainya mengebiri hewan adalah terlarang, atau mungkin sebagian orang mengatakan mengebiri hewan itu menyiksa, mendzalimi hewan tersebut, maka tentunya pasti ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli hewan yang dikebiri. Rasulullah tidak menegur dan tidak ada peneguran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini isyarat bahwasanya mengebiri hewan hukumnya adalah jaiz, diperbolehkan. Nah, wallahu a'lamu bisawab. Kita lanjutkan. Qala al-muallif al-syekh al-allama Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa ammal makruhu minha fahiya. Setelah menyebutkan yang paling afdal dari jenis dan sifat hewan kurban, maka di sini beliau melanjutkan dengan penyebutan perkara-perkara yang makruh, yang tidak disukai. Nah, dalam artian apabila memang dilanjutkan ketika suatu hewan memiliki sifat-sifat berikut ini kemudian dilanjutkan disembelih, maka hukumnya sah. Hukumnya sah, namun tidak sempurna disebabkan padanya ada perkara-perkara yang tidak disukai pada hewan tersebut. Apa saja yang tidak disukai dari hewan untuk dijadikan sebagai hewan kurban? Yang pertama kata beliau al-adba. Al-adba. Apa itu adba? Ma quti'a min udhuniha au qarnihan nisfu fa akthar. Yaitu hewan yang terpotong bahagian telinganya atau tanduknya setengah lebih. Putus telinganya atau pula putus tanduknya, patah, terpotong. Secara fisik cacat, namun hal tersebut tidak sampai pada tingkatan mencegah dari keabsahan kurban pada hewan tersebut. Namun hanya sekedar makruh. Hanya sekedar makruh, tidak disukai. Sehingga kalau seandainya ada yang lebih sempurna, yang tidak ada cacat padanya, maka itu yang lebih utama tentunya. Tayyib. Yang kedua, al-muqabalah bi fathil ba. Yang kedua adalah al-muqabalah. Apa itu al-muqabalah? Wa hiya allati syaqqat udhunuha 'ardan minal amam. Yaitu hewan yang mengalami robek pada telinganya dari arah depan. Dia tidak sampai putus, namun hanya robek dari depan mengarah ke belakang. Ini namanya muqabalah dalam bahasa Arab. Hewan tersebut mengalami al-muqabalah fi udhuniha, fi udhuniha. Mengalami robek dari depan pada daun telinganya. Ini juga makruh. Namun kalau seandainya tidak ada yang lain, maka tidak mengapa hal tersebut. Namun kalau ada yang lebih sempurna, maka itu yang lebih afdol. Yang ketiga, al-mubadarah. Tadi al-muqabalah, sekarang yang ketiga al-mubadarah. Bifathil ba, dengan manfathah huruf ba. Al-mudabarah. Wahia yaitu allati syaqqat udhunuha 'ardan minal khalf. Yaitu hewan yang mengalami robek pada telinganya dari arah belakang. Kalau dari depan robeknya dari depan mengarah ke belakang, maka namanya muqabalah. Tapi kalau dari belakang robeknya dari belakang ke depan, namanya mudabarah. Nah, ini rincinya kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab. Robek dari depan ke belakang aja istilahnya berbeda dengan robek dari belakang ke depan. Kalau orang Jawa kan, kalau robek dari depan itu apa? Suwek ya. Kalau robek dari belakang sama juga suwek. Enggak ada perbedaannya. Nah, kalau di Arab berbeda. Kalau robeknya dari depan namanya muqabalah, kalau robeknya dari belakang namanya mudabarah. Nah. Ini dalam bahasa Arab. Yang keempat, asy-syarqa. Asy-syarqa wa hiya allati syaqqat udhunuha tulan. Asy-syarqa yaitu hewan yang mengalami robek pada telinganya tulan, dengan arah secara yakni secara tulan memanjang. Ini mungkin dari depan namanya depan belakang namanya muqabalah. Kalau dari belakang ke depan namanya mudabarah, kalau dari samping memanjang itu namanya syarqa. Nah, kalau bahasa Jawa ya tetap robek. Kalau Ambon apa? Tarabi. Ya. Nah, demikian. Kalau bahasa Arab beda-beda itu. Yang kelima, al-kharqa. Wa hiya allati kharqat udhunuha. Al-kharqa yaitu yang khuriqat. Khuriqat, Allahu a'lam, yang Anda fahami terbakar, yang terbakar telinganya. Wallahu a'lam. Yang keenam, al-musfarah. Al-musfarah bi dhammil mim wa sukunis sad wa fathil fa'i war ra, dengan mendomah huruf mim, mensukun huruf sad, dan menfathah huruf fa dan huruf ra. Dibaca al-musfarah. Wahiya allati quti'at udhunuha hatta dhahara samakhuha, yaitu yang mengalami robek atau yang terpotong, apa, yang terpotong telinganya sampai terlihat lubang telinganya. Ya, ini betul-betul yang terpotong sampai pangkal telinga, daun telinga hilang, daun telinga, sehingga nampak apa namanya lubang telinga dari hewan tersebut. Nah, ini juga hukumnya makruh, hukumnya makruh. Kemudian yang ketujuh, al-musta'salah bifathis sad. Al-musta'salah wahiyallati dahaba qarnuha kulluhu, yaitu hewan yang hilang seluruh tanduknya. Hewan yang hilang seluruh tanduknya, kalau separuh lebih itu namanya tadi yang pertama al-adba. Nah, yaitu al-adba yang hilang, yang terpotong setengah lebih dari telinga atau tanduknya, namanya adba. Kalau hilang semua tanduknya sehingga tidak ada yang tersisa, namanya musta'salah. Ini juga makruh. Yang kedelapan, al-bahqa wahiyallati bahuqat 'ainuha fadhahaba basaruha wa baqiyatil 'ainu bihaliha. Al-bahqa yaitu hewan yang tertusuk matanya. Bukhiqat 'ainuha, yang tertusuk matanya sehingga penglihatannya itu hilang. Penglihatannya itu hilang, namun matanya, yakni biji matanya itu masih menetap seperti keadaannya yang sempurna. Sehingga secara zahir, secara lahiriahnya dia tidak buta. Kenapa? Karena biji matanya masih normal, tidak ada kelainan, tidak mengalami perubahan warna. Nah, masih seperti mata-mata hewan yang lainnya sempurna. Hanya dari sifat penglihatannya sudah hilang, disebabkan karena mengalami mungkin terkena tusukan atau apa. Nah, ini makruh. Kalau sampai mengalami perubahan warna biji mata, atau mungkin biji matanya itu sampai hilang, maka ini bukan hanya makruh, namun terlarang. Nah, tidak sah kalau sampai betul-betul matanya itu nampak bahwasannya dia itu buta. Namun yang makruh itu adalah dia sebenarnya buta, namun secara fisik masih sempurna, biji matanya masih sempurna, dia hanya kehilangan penglihatan saja. Secara fisik masih sempurna seperti keadaannya yang lainnya. Maka ini makruh. Jadi diharapkan bisa membedakan ya, kalau yang menghalangi keabsahan sehingga tidak sah kurban dari hewan tersebut, apabila hewan tersebut mengalami a'war, buta sebelah yang nampak jelas butanya, apakah diketahui dengan warna biji matanya yang sudah berwarna putih, atau mungkin biji matanya hilang masuk ke dalam atau keluar. Nah, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Namun kalau secara fisik dia itu masih sempurna, biji matanya masih ada, biji matanya tidak mengalami perubahan warna, namun dia hanya kehilangan penglihatan, maka ini hukumnya makruh, yang dikenal dengan istilah al-bahqa. Al-bahqa. Nah, berikutnya yang kesembilan, al-musyayya'ah bi fathil ya'il musyaddadah. Al-musyayya'ah dengan menfathah huruf ya yang ditasydid. Musayya'ah. Wahiyallati la tatba'ul ghanama lidha'fiha illa biman yashi'uha fayasuquha litahalluqin. Yaitu hewan yang tidak mampu mengikuti rombongan hewan yang lainnya disebabkan kelemahan dia. Nah, dia tidak mampu mengikuti namun tertinggal terus. Nah, lidha'fiha. Kecuali kalau ada yang mendorong. Ayo digiring. Nah, digiring baru dia bisa mengikuti. Nanti telat lagi, digiring lagi bisa ngikutin lagi. Sehingga dia memang memiliki kelemahan, namun kelemahannya itu tidak parah sehingga dia betul-betul tertinggal dari yang lainnya. Nah, ini namanya musyayyah, dia lemah, berjalannya lemah, tidak mampu mengikuti rombongan hewan yang lainnya. Dia mampu mengikuti namun dengan harus ada yang menggiring hewan tersebut. Maka ini makruh. Wa yasihhu kasrul ya'il musyaddadah, dan boleh pula dibaca dengan mengkasrah huruf ya. Tadi musyayyah, bisa juga dibaca dengan mengkasrah musyayyah. Wa hiya allati tata'akhkhara khalfal ghanami li dha'fiha fatakunu kal musyayyah lahunna, yaitu hewan yang tertinggal dari rombongan hewan yang lainnya sehingga seolah-olah hewan itu menjadi yang menggembala hewan yang lainnya. Penggembala hewan itu kan posisinya pasti di belakang sendiri. Hewannya rombongan, penggembalanya di belakang sendiri. Nah, kalau ada hewan yang karena dia lemah sehingga dia tertinggal sendiri di belakang, tidak mampu membarengi hewan yang lainnya, tertinggal di belakang sendiri, maka seolah-olah hewan ini menjadi penggembala hewan-hewan yang lainnya. Kenapa? Karena posisinya dia sendiri di belakang seperti si penggembala. Makanya dikatakan musyayyah, hewan yang menggembala hewan yang lainnya. Karena memang kelemahan dia sehingga dia tidak bisa berjalan cepat bersama rombongan hewan yang lainnya. Ini juga makruh. Ini juga makruh. Hadhihi hiyal makruhatul lati waradatil ahaditsu bin nahyi 'ani tadhiyati bima ta'ibu biha awil amru bijtinabiha. Ini merupakan beberapa perkara-perkara yang makruh yang telah datang hadis-hadis yang menyebutkan larangan atau untuk menjauhi hewan-hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wa hamlu dhalika 'ala al-karahah lil jam'i bainaha wa baina hadits al-Barra ibn 'Azib as-sabiq fi syarti ats-tsalits min syurutil udhiyah. Naam. Wa yulhaqu bi hadhihi al-makruhat ma kana mithluha fatakunu fatukrahu at-tadhiyatu bima yati. Juga digabungkan dari beberapa perkara yang tidak disukai yang disebutkan sebelumnya yang berjumlah 9. Yang semisal dengan itu beberapa perkara yang juga makruh sebagai tambahan. Dimakruhkan berkurban dengan hewan tersebut. Yang pertama, tambahannya kalau tadi 9 berarti tambah lagi. Ditambah satu lagi, al-batra minal ibil wal baqari wal ma'iz. Al-batra pada hewan unta, sapi ataupun kambing kacang. Wa hiya allati quti'a nisfu dhanbiha fa akthar, yaitu hewan yang terpotong setengah lebih dari ekornya. Nah, terpotong setengah lebih dari ekornya. Namanya al-batra. Baik. Yang kedua, ma quti'a min al-yatihi aqal min an-nisf. Fa in quti an-nisfu fa akthar fa qala jumhur ahli al-ilm la tujzi, yaitu yang terpotong dari daging buntut pangkal yang mendekati bokong dari hewan tersebut, terpotong kurang dari setengah. Kayak apa ini, tak tahu prakteknya ini. Nah, jadi nanti kalau ada potong diukur dulu ini setengah atau enggak. Nah, al-muhim melihat dengan keparahan dari luka atau terpotongnya dari tubuh hewan tersebut. Fa in quti'a nisfu fa akthar, kalau seandainya yang terpotong itu setengah lebih dari buntut yang mendekati bokong dari hewan tersebut, setengah lebih, maka mayoritas para ulama mengatakan hewan tersebut tidak sah dijadikan hewan kurban. Fa amma mafqudatul alyah bi aslil khilqati fala ba'sa biha. Namun kalau seandainya pangkal ekor yang mendekati bokong dari hewan tersebut memang sudah hilang, hilang dari lahirnya, hilang memang tidak ada dari lahirnya, maka para ulama fala ba'sa biha, maka tidak mengapa berkurban dengan hewan tersebut karena memang bawaan dari penciptaannya seperti itu. Baik, yang ketiga ma quti'a dzakaruh, yang terpotong kemaluannya. Yang keempat ma saqata ba'du asnaniha walau kanat tsunaya awir ruba'iyat, yang tanggal, yang lepas, yang tercabut sebahagian dari gigi-giginya, baik itu gigi serinya. Nah, tercabut bukan karena gigi susu dari hewan tersebut ya, memang tercabut mungkin karena ada kejadian tertentu sehingga menjadikan giginya itu rompal atau mungkin tercabut. Nah, maka ini juga makruh. Fa in faquda bi aslil khilqati lam tuqrah. Kalau seandainya giginya itu memang tidak ada, tidak ada dari penciptaannya, maka hal tersebut diperbolehkan, tidak dimakruhkan. Nah, yang kelima ma quti'a syai'un min hilmati thadiyha fa in faquda bi asl khithal khilqati lam tuqrah. Yang kelima yang juga dimakruhkan adalah yang terpotong dari bahagian puting susu hewannya. Nah, terpotong karena mungkin ya apakah memang tebasan sengaja atau mungkin karena mungkin kejadian tertentu sehingga puting dari susu hewan tersebut terpotong, maka ini hukumnya makruh. Fa in faquda bi aslil khilqati lam tuqrah. Namun kalau puting susu hewan tersebut memang tidak ada, hilang dari penciptaannya, dari lahirnya memang tidak ada, lam tuqrah, maka tidak dimakruhkan. Fa idza damanta hadhil makruhatil khams ila tis'i sabiqah saratil makruhatu arba'asyarah. Kalau engkau menggabung 5 perkara yang makruh terakhir ini dengan 9 makruhat yang sebelumnya, maka perkara-perkara yang makruh berjumlah sebanyak 14 poin dari perkara-perkara yang makruh. Intinya ketika ada cacat pada hewan tersebut, maka hal tersebut tidak disukai untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Pilih yang sempurna secara sifat ataupun secara jenisnya. Nah, maka itu yang paling utama yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan demikian selesai pasal yang ketiga. Kita lanjut ke pasal yang keempat. Al-faslur rabi', pasal yang keempat. Fi man tujzi'u anhul udhiyah. Atas siapakah ibadah kurban, atas siapakah suatu ibadah kurban itu dianggap sah? Sehingga enggak sembarangan, atas siapa, atas nama siapakah baru kurban tersebut dianggap sah. Tujzi'ul udhiyatul wahidah minal ghanam. Nah, sekarang dari hewan kambing. Dari hewan kambing. Maka kurban dari hewan kambing itu akan dianggap sah anir rajuli wa ahli baitihi wa man syaa minal muslimin. Itu akan dianggap sah apabila disembelih atas nama satu orang, atas nama satu orang yang dia kemudian mengikut sertakan padanya keluarganya dan dari siapa dari kalangan kaum muslimin yang dia kehendaki. Jadi yang berkurban atas namanya itu satu orang. Kemudian di situ dia ikut sertakan apakah itu keluarganya ataukah kaum muslimin secara umum diperbolehkan. Sehingga nanti kalau dia memotong saninya dia menyebut Allahumma taqabbal hadza minni wa min ahli baiti wa minal muslimin. Maka akan mendapatkan bagian pahala dari kurban tersebut yang dia sebutkan di situ, termasuk dia, keluarganya, dan kaum muslimin yang dia sebut pada penyembelihan hewan tersebut. Nah, namun intinya kalau hewan kambing itu hanya atas nama satu orang, atas nama satu orang. Adapun ikut serta dalam pahala, maka ini tidak terbatas. Maka ini tidak terbatas. Nah, li hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi kabsh aqran. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencari kabsh, domba dengan ukuran badan yang besar, aqran, yang bertanduk, yata'u fis sawat, apabila dia berjalan maka dia berwarna hitam, yakni bulu pada kakinya itu berwarna hitam. Wa yabruku fi sawat, apabila dia menderum maka berwarna hitam, yaitu bulu pada bagian perutnya itu berwarna hitam. Wa yangdhuru fi sawat, dan apabila dia melihat maka berwarna hitam, yaitu bulu pada bagian matanya itu berwarna hitam. Mayoritas berwarna putih, namun pada bagian kaki, pada bagian perut, dan pada bagian kedua matanya, dalam riwayat yang, dalam kisah yang lainnya pada bagian mulutnya, ini berwarna hitam. Rasulullah memerintahkan untuk mencari hewan dengan karakter seperti itu. Fa'ata bihi liyudhahi bihi, lalu kemudian didatangkan hewan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Faqala laha, maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, halummil midyah. Wahai Aisyah, datangkan kepadaku al-midyah, ay sikin, pisau. Fafa'alat, maka Aisyah pun mendatangkan pisau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa akhadaha, kemudian Nabi mengambil pisau tersebut. Wa akhadal kabsh, lalu kemudian Nabi mengambil domba tadi. Fa'adja'ahu, lalu kemudian Nabi membaringkan domba tersebut. Thumma dhabahahu, kemudian Rasulullah bersiap untuk menyembeli. Lalu Rasulullah mengatakan, bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban ini, min Muhammad, dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad. Satu domba Rasulullah berkurban atas nama diri beliau sendiri, namun beliau mengikut sertakan dalam kurban tersebut untuk meraih pahala. Beliau sertakan keluarganya, baik itu yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal dunia, dan beliau ikut sertakan pula di situ umat beliau. Nah, sehingga semua dari umat, yakni umat ijabah ya tentunya, umat yang memang menerima dakwah Nabi dari kalangan kaum muslimin pun mendapatkan bahagian dari apa yang diniatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhahha bihi, kemudian Nabi menyembelih hewan tersebut. Nah, ini syahid dalil yang menunjukkan apa? Kalau kambing atas nama satu orang namun boleh diikutsertakan dalam hal pahala orang-orang yang tidak terbatas, baik itu keluarganya yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ataukah kaum muslimin secara umum yang masih hidup ataukah yang telah meninggal dunia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu, dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bi kabshain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan dua ekor dari kabsh. Ahaduhuma anhu wa an alihi wal akhar an ummatihi jami'an. Rawahu Ahmad. Beliau berkurban dengan dua ekor kabsh, yang satunya atas nama beliau dan keluarganya, dan satunya atas nama beliau dan untuk umat beliau secara menyeluruh. Maka ini diperbolehkan. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qal, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seorang laki-laki pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Ada seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkurban dengan satu ekor kambing atas nama dirinya, dan dia ikut sertakan di situ keluarganya, sehingga dia makan dari daging hewan, dari hewan kurban tadi, dan dia pun memberi makan kepada kaum muslimin yang lainnya dari daging hewan kurban yang dia sembelih. Nah, ini juga menguatkan bahwasannya kalau kambing ini atas nama satu orang. Baik. Baik, sekarang masih lanjut ya. Tadi itu dari kabish, dari sisi domba ya, dari yang ukurannya besar. Baida dhahar rajul bil wahidah minal ghanam adhan wa bil ma'iz. Sehingga kalau seorang laki-laki berkurban dengan satu ekor dari domba, anhu atas nama dirinya, wa an ahli baitihi dan juga atas keluarganya, ajza'a an kulli man nawahu min ahli baitihi min hayyin wa mayyitin, maka sah hukumnya dan akan mendapatkan bagian dari seluruh yang dia niatkan pada kurban tersebut dari keluarganya yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Sehingga akan mendapatkan pahala. Oleh sebabnya di sini kembali kepada poin yang beberapa pertemuan lalu, sehingga kalau seandainya kaum muslimin mereka mengetahui kalau berkurban atas nama orang yang masih hidup, lalu kemudian orang tersebut mengikut sertakan dalam meraih pahala itu keluarganya yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, niscaya kaum muslimin itu tidak akan mengkhususkan kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena model sifat kurban yang mengkhususkan atas nama orang yang telah meninggal dunia ini tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di sebagian para ulama menurut pendapat Hanabilah membolehkan. Namun tentunya wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah tidak pernah mengamalkan, ya sudah kita tinggalkan. Kita tinggalkan, kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh ternyata dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga kita dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia, yang telah meninggal dunia pun dapat peluang untuk mendapatkan pahala dari kurban tersebut. Nah, sehingga kita lebih mengamalkan yang sesuai dengan sunnah Nabi, keluarga kita yang telah meninggal dunia juga dapat pahala, daripada mengkhususkan kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yanwi syai'an ya'ummu aw yakhus yu'immu aw yukhis. Kalau seandainya dia tidak meniatkan sedikit pun secara umum atau secara khusus. Dakhala fi ahli baitihi kulli man yashmalahu hadzal lafdhu 'urfan wa lughatan, maka juga akan masuk. Nah, di sini beliau menyebutkan meskipun tidak diniatkan maka secara otomatis kata beliau juga pasti masuk keluarganya yang termasuk dari hubungan kekeluargaan dia, apakah secara tradisi atau hubungan keluarga secara bahasa. Nah, secara adat, kebiasaan, tradisi keluarga itu apa saja, itu akan masuk kena semua. Ketika dia hanya menyebutkan Allahumma taqabbal hadza minni wa min ahli baiti. Nah, wa min ahli zati. Dari keluargaku. Dia tidak menyebutkan apakah keluarga ayahku saja, dia menyebutkan secara umum atau khusus. Hanya menyebutkan ya Allah terimalah kurban ini dari diriku dan keluargaku. Maka masuk di situ keluarga dia, apakah keluarga secara tradisi atau keluarga secara bahasa. Kalau keluarga secara tradisi, yaitu orang-orang yang menjadi tanggungan hidup dia. Min zaujat wa aulad wa aqarib. Ini keluarga secara tradisi, secara urf. Yaitu orang-orang yang menjadi tanggungan dirinya dari kalangan para istri, para anak, dan kerabat-kerabat yang dekat. Nah, kerabat-kerabat yang dekat. Atau bisa masuk pula keluarga dia secara lugah, secara bahasa. Apa itu secara bahasa? Likulli qaribin lahu min durriyatihi wa durriyati abihi wa durriyati jaddihi wa durriyati jaddi abihi. Maka masuk di situ seluruh kerabat dari keturunan dia, atau keturunan dari bawahnya ayahnya, kakeknya, ataupun dari kakek ayahnya. Semuanya dapat. Tentunya dengan catatan dari kalangan kaum muslimin. Sehingga begitu luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hanya sekedar seekor kambing. Dari pihak keluarga yang luas pun memiliki peluang untuk mendapatkan bagian pahala dari kurban tersebut. Wa yujzi'us subu'ul ba'ir. Nah, sekarang pindah ke hewan kurban dari jenis unta. Wa yujzi'us subu'ul ba'ir. Sepertujuh dari hewan kurban unta, au subu'ul baqar, atau sepertujuh dari hewan kurban sapi. Maka dianggap sah anhul wahidah minal ghanam, untuk satu orang seperti satu orang yang berkurban dengan seekor kambing. Nah, jadi kalau sapi itu dibagi tujuh, satu orang boleh mendapatkan hak sepertujuh dari sapi tersebut. Nah, sepertujuh dari sapi tersebut. Falau dhahar rajulu fi subu'i ba'irin aw baqaratin anhu wa an ahli baitihi ajza'ahu dhalik. Kalau seandainya seseorang berkurban sedengan sepertujuh dari hewan kurban unta ataupun sapi atas nama dirinya, atau atas dan ikut dia ikut sertakan seluruh keluarganya, maka hal tersebut hukumnya sah. Hukumnya sah. Sehingga kalau sapi sepertujuh, sepertujuh, sepertujuh, maksimal paling banyak tujuh orang. Nah, boleh berpatungan. Sapi ini harga seandainya 21 juta. Berarti satu orang kenanya berapa ya, Wan? Kalau 21, 3 juta, 3 juta ya? Iya. Nah, kalau seandainya sapi ini harganya 14 juta, berarti tinggal patungan, satu orang 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, satu orang mendapatkan bagian sepertujuh dari sapi atau unta tersebut. Dalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala subu'al badanati wal baqarati qa'iman maqamasyah fil hadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan sepertujuh dari hewan unta dan sapi itu menduduki satu ekor dari kambing pada al-hadi, penyembelihan hewan pada ibadah haji. Fadzaa kadzalika yakunu fil udhiyati li'adamil farqi bainaha wa bainal hadi fi hada. Maka demikian juga pada ibadah kurban juga sama. Kalau dalam ibadah haji pada al-hadi, penyembelihan hewan, maka di situ Rasulullah membolehkan satu ekor unta atau satu ekor sapi dengan patungan maksimal tujuh orang dalam ibadah haji. Maka demikian pula pada ibadah kurban bagi selain yang menunaikan manasik haji juga diperbolehkan yang demikian, berpatungan maksimal tujuh orang pada hewan kurban unta ataupun sapi. Li'adamil farqi, karena memang tidak ada perbedaan antara hadi al-hadiyu pada manasik haji dan pada kurban bagi orang yang tidak menunaikan manasik haji. Wala tujzi'ul wahidatu minal ghanam an syakhsain fa akthar yashtariyaniha fa yudhiyani biha. Dan tidak sah satu ekor kambing atau domba atau yang semisalnya atas nama dua orang, yang keduanya itu membeli, dua orang tersebut patungan membeli hewan tersebut, lalu kemudian keduanya menyembelih atas nama keduanya. Nah, tidak sah, karena Rasulullah hanya menjadikan kambing itu satu atas nama satu orang. li'adami wurudi dzalika fil kitabi was sunnah, disebabkan tidak adanya dalil yang datang menjelaskan hal tersebut dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Kama la yujzi'u ayyasyarika thamaniyata fa akthar fi ba'irin aw baqaratin, sebagaimana tidak sah pula orang patungan lebih dari 7 orang, 8 atau lebih, untuk berkurban dengan satu ekor unta ataupun satu ekor sapi. Li'anna al-ibadati tauqifiyyatun la yajuzu fiha ta'addil mahduda kammiyatan wa kayfiyatan. Karena ibadah adalah permasalahan yang tauqifiyah. Ibadah itu adalah masalah tauqifiyah. Kita mengikuti dalil. Kalau dalil membolehkan, maka kita mengerjakan. Kalau dalil melarang dan dalil tidak menjelaskan, maka kita tinggalkan. Baik itu dalam bentuk kamiyah, jumlah dalam suatu ibadah, au sifat kaifiatan, ataupun secara tata cara. Nah, jadi ketika syariat sudah menjelaskan jumlahnya maksimal demikian, maka kita tidak boleh melebihi. Kita tidak boleh melebihi. Sebagaimana mungkin pada zakat, zakat fitrah, zakat beras. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu jiwa dengan batasan satu sa'. Tidak boleh seseorang mengatakan, oh saya akan zakat dengan diri saya dengan 2 sa'. Dia melakukan tersebut beranggapan bahwasanya itu boleh. Maka ini terlarang, menyelisih syariat. Menyelisih syariat. Kenapa? Karena syariat telah menjelaskan timbangan batasan dalam zakat fitrah untuk satu jiwa adalah satu sok. Nah, sehingga syariat sudah telah menetapkan jumlahnya. Kaifiyahnya juga demikian. Harus mengikuti syariat. Sholat, seandainya sedekap, ya sedekap. Nah, ketika sholat zuhur dikerjakan dengan jumlah 4 rokaat, ya kita kerjakan dengan 4 rokaat. Tidak boleh kemudian kita kerjakan sholat zuhur dengan 2 rokaat mengurangi atau mungkin lebih menjadi 5 rokaat. Nah, wahada fi ghairi ishtiraqi fi thawab faqad warada tashriku fihi biduni hasrin kama sabaq. Dan larangan melebihi batasan ini yaitu pada pembahasan atas nama siapa hewan tersebut disembelih. Kalau sapi dan unta tidak boleh lebih dari 7 orang. Kambing tidak boleh lebih dari 1 orang. Namun kalau pada yakni berserikatnya dalam meraih pahala, maka kata beliau fihi biduni hasrin, tidak ada batasan. Kalau yang diikut sertakan untuk mendapatkan pahala ini tidak ada batasan. Tapi atas nama siapa hewan tersebut disembelih, kalau kambing tidak boleh lebih dari 1 orang, kalau unta dan sapi tidak boleh lebih dari 7 orang. Namun kalau yang mengikutkan pahalanya, maka ini tidak terbatas. Siapapun kita boleh mengikut sertakan dalam mendapatkan pahala. Tayyib, wallahu ta'ala alam bisawab. Masih tersisa beberapa pembahasan, namun karena waktu sudah memasuki waktu sholat isya, maka kita cukupkan sampai sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, bismillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami, dan mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.